Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Masih kita pada kisah Abu Talib yang mati dalam keadaan kafir. Rasulullah SAW mengingatkannya berulang-ulang, Qul ya am, la ilaha illallah, kalimatan uhajjulaka biha indallah. Atau dibaca kalimatun uhajjulaka biha indallah. Ya am, ucapkan kalimat la ilaha illallah, aku akan bela engkau nanti yaumul qiyamah dengan kalimat itu. Sedangkan dua orang musyrik yang ada di situ selalu berkata kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau akan tinggalkan agama nenek moyangmu, agama Abdul Muttalib? Nabi mengulangi, dua orang tadi mengulangi lagi, sampai pada akhirnya Abu Talib mati ala millati Abdul Muttalib. Dia tetap di atas agama syirik, agamanya Abdul Muttalib. Adapun ucapan dua orang musyrik tadi, atarghabu, apakah engkau tidak suka dengan agama nenek moyangmu? Ini menunjukkan kebenaran ayat Allah Taala. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Kata Allah, mereka itu kalau diucapkan la ilaha illallah, mereka sombong. Dan berkata, apakah kami harus meninggalkan berhala-berhala kami karena seorang penyair yang gila? Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Padahal yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam adalah kebenaran. Membenarkan seluruh para rasul, yaitu mengajak untuk beribadah pada Allah dan tidak beribadah pada yang lain. Fa bayyana ta'ala anna istikbarahum an qawli la ilaha illallah li dalalatiha ala nafyi ibadatihim al-aliha allati kanu ya'budunaha min dunillah. Maka dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini bahwa kesombongan mereka enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tahu konsekuensi dari kalimat itu adalah harus meninggalkan peribadatan terhadap berhala. Mereka paham bahwa kalimat itu konsekuensinya harus mereka meninggalkan apa yang mereka ibadahi selain Allah. Fa inna dalalata hadhil kalima ala nafs dzalik dalalatu tadammun. Karena sesungguhnya dalalah, penunjukan kalimat la ilaha illallah ini terhadap peniadaan Tuhan-Tuhan yang lain, itu terkandung di dalamnya. Wa dalalatuha alaihi wa alal ikhlas dalalatun mutabaqah. Sedangkan penunjukannya terhadap keikhlasan dan juga terhadap penafian, itu adalah dalalatun mutabaqah. Dalalah itu ada dua. Ada dalalatu tadammun, ada dalalah mutabaqah. Dalalatu tadammun, makna yang terkandung di dalamnya. Kalau dalalatul mutabaqah adalah makna yang terlihat dan tersurat padanya. Baik, dalalatul mutabaqah, ini apa yang ditunjukkan secara langsung oleh kalimat itu, la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah. Apa yang tampak langsung dari teksnya? Yang tampak langsung dari teksnya adalah nafyul aliha, menafikan segala macam ilah, dan ikhlas, memurnikan ibadahnya untuk Allah Ta'ala. Apa dalalatul tadammun? Dalalatul tadammun adalah berarti tinggalkan Lata, tinggalkan Uzza, tinggalkan Manat, tinggalkan agama nenek moyangmu, tinggalkan agama Abdul Muttalib. Ada gak dalam kalimat itu? Gak ada saat kalimat itu. Kalimat itu gak ada, tapi terkandung di dalamnya. Iya kan? Terkandung di dalamnya. Karena kalimat la ilaha, enggak ada ilah yang berhak diibadahi siapapun itu, maka terkandung di dalamnya semua aliha, Lata, Uzza, Manat, dan semua agama Hindu, Buddha, berhalaisme yang jenis apapun, terkandung di dalamnya. Tinggalkan semua itu. Maka itu namanya dalalatu tadammun, penunjukan yang terkandung di dalamnya. ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده. Dan di antara hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah pada Abu Talib. Di antara hikmahnya yang paling jelas adalah liyubayyin li'ibadihi anna dzalika ilaihi, untuk menunjukkan pada hamba-hambanya, pada manusia seluruhnya, bahwa urusan hidayah hanya Allah yang berhak, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal qadiru alaihi duna man siwa, hanya Allah lah yang bisa, hanya Allah lah yang mampu, hanya Allah yang memiliki kudrah untuk menentukan siapa yang dapat hidayah dan siapa yang tidak. Ini sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebagian orang. Bahkan ada yang bertanya dengan nada yang kurang ajar, kenapa kok Abu Talib gak diberi hidayah? Padahal dia kan baik sama Nabi. Seakan-akan menuduh Allah SWT kurang hikmah. Astagfirullah. Astagfirullah. Pernah ditanyakan seperti itu di majelis saya dan saya marah. Jangan tanya sama saya, tanya sama Allah. Mengapa dia tidak kasih hidayah Abu Talib? Karena pertanyaannya bernada menyalahkan. Kenapa kok gak dikasih hidayah? Harusnya orang baik dikasih hidayah. Astagfirullah, ini orang sok pinter, sok tahu. Seakan-akan dia tahu hatinya Abu Talib. Zahirnya memang baik, tapi hatinya kita gak tahu. Allah yang maha tahu. Itu pertama. Yang kedua, tidak boleh mempertanyakan sesuatu yang Allah kerjakan. Allah bebas berbuat apapun. Tidak boleh mempertanyakan perbuatan Allah. Dan sudah kita sampaikan ayatnya. Mahia. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah tidak ditanya. Mengapa berbuat begini, mengapa berbuat begitu. Tapi mereka yang akan ditanya oleh Allah. Kenapa kamu berbuat begini, kenapa kamu berbuat begitu. Ada pun Allah tidak ditanya. Allah bebas berbuat apapun. Apa dalilnya? Fa'alun lima yuri. Allah maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Ini sifat Allah. Fa'alun lima yurid. Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Maka kamu, saya, seluruh manusia gak berhak protes. Allah mau beri petunjuk Abu Talib ataupun tidak memberi petunjuk Abu Talib, urusan Allah SWT. Maka justru inilah hikmahnya. Kenapa Allah tidak kasih hidayah Abu Talib? Masih banyak hikmah-hikmah lain yang Allah ketahui, kita tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Mengapa? Pasti ada hikmah. Pasti, pasti, pasti. Mengapa kita katakan pasti? Karena Allah maha hikmah. Allah hakim. Ahkamul hakimin. Yang paling memiliki hikmah. Maka pasti ada hikmah. Pasti. Yang kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Di antara yang kita tahu adalah membuktikan bahwa Nabi sekalipun tidak bisa menentukan hidayah. Nabi sekalipun enggak bisa menakdirkan takdir-takdir. Oleh karena itu, Allah turunkan ayatnya. Mungkin ada yang bertanya, dari mana kamu tahu bahwa itu hikmahnya? Ya tahunya dari Allah. Karena Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Rasul enggak bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Jelas kan hikmahnya? Untuk menunjukkan engkau wahai Rasul enggak bisa menentukan hidayah pada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang menentukan hidayah pada siapapun yang dikehendaki. Maka inilah hikmah. Mengapa Abu Talib Allah tidak kasih hidayah? Karena sekian banyak hikmah, di antaranya liyubayyin li'ibadihi anna dzalika ilaihi wa huwal qadiru alaihi duna man siwah, untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya bahwa urusan itu urusan Allah. Urusan menentukan takdir hidayah, urusan Allah. Allah yang berkuasa untuk menentukan siapa yang dapat hidayah dan siapa yang tidak. Falau kana 'indan nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa afdalu khalqihi min hidayatil qulub wa tafrijil kurub wa maghfiratid dhunub wan najata minal 'adzab wa nahwa dhalika syai' lakana haqqun nasi bidzalika wa ulauhum bihi 'ammuhu. Kalau saja hak tersebut ada pada Nabi SAW, dan beliau sebaik-baik makhluk. Kalau saja beliau yang berhak untuk menentukan takdir-takdir atau memberikan hidayah pada hati-hati atau melepaskan kesusahan-kesusahan atau memaafkan, mengampuni dosa-dosa atau menyelamatkan manusia dari azab, kalau itu adalah haknya Nabi, niscaya yang paling pantas untuk ditolong oleh beliau, yang paling aula, yang paling utama untuk diberi hidayah, ammuhu, pamannya, yang banyak membela dia, menolong. Baik, jelas itu. Kalau saja Nabi SAW memiliki hak tersebut. Tetapi Allah buktikan kalau itu bukan di tangan Nabi. Allah buktikan bahwa itu di tangan Allah. Engkau sangat ingin memberikan hidayah pada pamanmu. Kata Allah, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Ayatnya ada. Kalimatnya jelas. Terjemahannya ada. Tafsirnya juga jelas. Walhamdulillah. Apalagi? Dalam surat At-Taubah. Dalam surat Al-Qasas ayat 56. Ada di kitab-kitab kalian dalam Al-Quran seluruh kaum muslimin. Mau dibuang ayat ini? Ya syiah rafidah, wahai mutasyayyi'in. Membela keluarga Nabi sampai membela Abu Talib. Membela keluarga Nabi sampai membela orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir. Ngotot menyatakan kalau dia Islam dan masuk Islam. Lah ayat ini mau dibuang kemana? Ayat yang menyatakan innaka la tahdi man ahbabta, engkau wahai Rasul enggak akan bisa memberikan hidayah pada siapa yang kau cintai, walakin Allah yahdi man yasha. Asbabun nuzulnya juga jelas diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, tafsirnya juga la khilafa fiha, enggak ada perselisihan padanya. Terus mau ditolak? Ini barakallahu fikum. Kalau bertanya mengapa, jawabannya sudah jelas. Yang pertama, kita akui bahwa Allah Maha memiliki hikmah yang kita tidak tahu. Pasti ada hikmahnya. Yang kedua, kita jawab, di antaranya Allah akan menunjukkan bahwa urusan memberikan hidayah urusan Allah SWT. Bukan urusan makhluk siapapun itu. Bahkan Nabi sekalipun tidak bisa menentukan hidayah. Nabi hanya menyampaikan hidayah. Maka dalam ayat lain dikatakan dengan kalimat wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, engkau wahai Nabi sungguh-sungguh memberikan petunjuk pada siratul mustaqim. Tadi dikatakan enggak bisa memberikan petunjuk. Dalam ayat ini innaka latahdi ila siratim mustaqim, engkau sungguh-sungguh memberikan petunjuk. Apa maknanya? Ini ayat ini tafsirnya adalah engkau mengajarkan petunjuk. Artinya mengajak para manusia, inilah jalan yang lurus, ikutilah. Inilah jalan yang lurus, ikutilah. Inilah jalan yang lurus, ikutilah. Ini dakwah Rasul. Maka Allah katakan, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Engkau sungguh-sungguh memberikan petunjuk. Mengajarkan jalan yang lurus. Tapi ada yang ikut, ada yang tidak. Siapa yang menentukan? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menentukan siapa yang ikut dan siapa yang tidak. Yang menentukan siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak. Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dua ayat ini tidak bertentangan. Kembali kepada kitab. Qala. Kalau saja Nabi SAW yang memiliki hak untuk menentukan hidayah, niscaya yang paling pantas, yang paling utama untuk diberi petunjuk oleh Nabi adalah pamannya. Alladzi kana yahutuhu wa yahmihi wa yansuruh wa yu'wihi. Yang tadinya meliputi dia atau melindungi dia atau menolong dia dan memberikan tempat baginya. Fasubhana man baharat hikmatuhul uqul. Maka maha suci Allah yang hikmah-hikmahnya sangat jelas. Wa arsada al-ibad ila ma yadulluhum ala ma'rifatihi wa tauhidih. Maha suci Allah yang membimbing hamba-hambanya. Apa-apa yang menunjukkan mereka untuk bisa mengenali keesaan Allah. Maha suci Allah yang membimbing hamba-hambanya dengan sesuatu yang menunjukkan bahwa Allah Maha Esa. Bukankah ini juga keesaan Allah? bahwa Allah sendiri yang ala kulli syai'in qadir. Kalau engkau mengatakan bahwa Nabi pun memiliki hak untuk menentukan dan menakdirkan, berarti ada dua Tuhan. Yang ala kulli syai'in qadir. Allah dan Nabi Muhammad SAW. Tentunya ini bukan tauhid. Yang namanya tauhid mengesakan Allah SWT. Yang ala kulli syai'in qadir hanya Allah SWT. Yang menentukan takdir-takdir hanya Allah SWT. Yang bisa mengabulkan doa hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sekalipun tidak memiliki hak untuk menentukan takdir baik takdir buruk. Nabi sekalipun tidak mengetahui yang gaib, enggak mengetahui hari esok. Nabi sekalipun tidak bisa mengabulkan doa. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa ikhwani talabah bi khassah rahimani wa rahimakumullah, pegang kuat-kuat akidah tauhid ini. Gigit dengan geraham kalian, jangan sampai lepas. Bahwa ini masalah keesaan Allah. Yaitu ala kulli syai'in qadir. Hanya Allah, tidak yang lain. Yang mengabulkan doa, hanya Allah, tidak yang lain. Wa ikhlasil amal lahu wa tajridu. Dan juga menunjukkan tentang kemurnian amalan harus untuk Allah SWT. Wa tajriduhu, dan mengesakan, menyendirikan Allah Ta'ala dengan ibadah. Baik, maka di akhir hadisnya disebutkan, fakana akhiru ma qala, maka akhir yang diucapkan oleh Abu Talib adalah, huwa ala millati Abdul Muttalib. Al-ahsan fihi rafa'. Cara membacanya dengan i'rabnya, yang bagus adalah dengan rafa, kana akhiru. Ala annahu ismu kana, dia sebagai isim kana. Wa jumlatu huwa ila akhirihi wa ma ba'daha sebagai khabarnya. Khabarnya khabar jumlah. Huwa ala millati Abdul Muttalib itu khabarnya. Fa kana akhiru ma qal huwa ala millati Abdul Muttalib. Akhiru dengan rafa karena dia isim kana. Sedangkan khabar kananya huwa ala millati Abdul Muttalib, ini fi mahalli nasbin khabar kana. Qawluhu huwa ala millati Abdul Muttalib. Al-zahir anna Abu Talib qala ana, tampaknya jelas kalau Abu Talib akan mengatakan saya di atas agama nenek moyangnya. Tetapi ghayyarahu rawi, tetapi rawi yang menggantinya. Enggak mau mengatakan ana. Dia berkata, harusnya kan ana, karena dia yang berkata. Dia berkata huwa ala millati Abdul Muttalib. Enggak sampai hati rawi untuk menyatakan saya ala millati kada. Saya ala millati kada, enggak mau. Walaupun menukilkan ucapan Abu Talib, enggak mau. Saking bencinya dengan kesyirikan. Istiqbahan lil lafdil madkur, karena tidak suka, menganggap jelek lafaz tersebut, menjijikkan lafaznya. Bahwasanya dia di atas agama Abdul Muttalib, tetap di atas agama nenek moyangnya. Maka dia tidak mau menyatakan ana, padahal menukil ucapan Abu Talib. Wa hiya min at-tasarrufatil hasanah, dan ini termasuk tasarruf yang baik. Demikian dikatakan oleh Al-Hafidh. Man Al-Hafidh? Ibn Hajar. Ala ayyi madhab? Asy-Syafi'i. Maka ya muslimin di Indonesia yang katanya madhabnya Syafi'i, ini dibenarkan dan disetujui oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Al-Asqalani, bisa buka dalam Fathul Bari, juz ke-8, halaman 507. Dalam Fathul Bari. Khadirin a'azakumullah. Maka seharusnya mereka paham bahwa Abu Talib memang mati di atas kekafiran. Mau apa lagi? Qaddar Allah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ada apa memaksakan diri untuk membela Abu Talib? Makanya kalimat yang dikritik dalam syair-syair mereka, Kalimat yang dikritik dalam syair-syair mereka adalah kalimat ya Jaddal Husaini. Siapa Jaddal Husaini? Hah? Nabi Muhammad SAW? Hasan dan Husain anaknya? Ali. Ali bin Abi Talib. Berarti Jaddal Husaini man? Abu Talib. Ada apa kalian manggil Jaddal Husaini? Oh, maksudnya Rasulullah. Kalau Jad di dalam Islam itu dari laki-laki. Hasan Husain anaknya Ali. Sedangkan Ali anaknya Abu Talib. Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Maka kalimat tadi dikritik. Jangan kalimat Jaddal Husaini. Akan salah paham manusia. Dikira Abu Talib. Itu pun belum ada, belum kritikan yang kedua. Mengapa memanggil-manggil Rasul? Oh, maksudnya Rasul. Tapi mengapa memanggil-manggil Rasul? Apakah Rasulullah SAW sami'un qaribun mujibu da'awat? Apakah Nabi maha mendengar, maha melihat, maha dekat, maha mengabulkan doa? Allah yang maha mendengar, maha melihat, maha dekat, maha mengabulkan doa. Allah SWT. Panggil ya Allah. Jangan manggil ya Rasulullah, ya Habibullah. Rasulullah SAW kita doakan dengan salawat. Salawat yang diajarkan yang paling sempurna adalah dengan salawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Rasulullah sendiri. Qulu, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat Ibrahimiyah diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW sendiri dengan mulutnya yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa aba an yaqula la ilaha illallah. Abu Talib menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Masih dalam lafaz hadis. Bahwa dia tetap di atas agama nenek moyangnya dan menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i dalam Fathul Bari? Qala hadha ta'kidun min ar-rawi. Fi nafyi wuqu'i dhalika min Abi Talib. Ini penegasan dari rawi bahwa benar-benar yang demikian terjadi pada Abu Talib. Benar-benar dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ta'kidun min ar-rawi, kata Ibn Hajar rahimahullah. Penegasan dari perawi bahwa ini benar-benar terjadi dari Abu Talib, bahwa dia benar-benar tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mati dalam keadaan kafir. Qala al-musannif rahimahullah, kembali kepada ucapan al-musannif sahibul kitab Kitabut Tauhid. Wa fihi ar-radd 'ala man za'ama Islam Abd al-Muttalib. Kata beliau, kata musannif rahimahullah, di sini ada bantahan bagi mereka yang menganggap Islamnya Abdul Muttalib dan juga Abu Talib. Bantahan bagi menganggap Islamnya Abdul Muttalib. Di dalam footnote disebutkan al-asl Abu Talib. Dalam tulisan aslinya Abu Talib. Ala kulli hal, dua-duanya. Apakah Abdul Muttalib ataupun Abu Talib? Karena kedua-duanya kafir. Siapa yang menganggap keislaman mereka wa aslafi dan salafnya, pemadat ashabis su alal insan, dan juga jeleknya sahabat-sahabat yang jelek, atau bahayanya sahabat-sahabat yang jelek. Ini faedah dari musannif rahimahullah. Berkata musannif, padanya ada bantahan bagi orang-orang yang menganggap Islamnya Abdul Muttalib, atau dalam lafaz disebutkan Islamnya Abu Talib. Dibantah dengan ini, dengan jelas dan tegas. Dan juga aslafihi, dan juga salafnya, pendahulu-pendahulunya. Karena selalu dengan bahasa, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Artinya, Abdul Muttalib dan aslafuhu musyrikin. Mereka musyrikin. Tetapi kan bukankah itu masa fatrah? Masa fatrah itu masa yang tidak ada di sana Nabi, enggak ada Rasul, enggak ada ilmu, enggak ada penjelasan tentang tauhid. Kita tanyakan, apakah di masa itu ada atau tidak ada? Qul inna a'udzu billahi, ada tiga sumber sumber pertama dari Nabi Musa dari Yahudi. Sumber kedua dari Nabi Isa dari Nasrani. Sumber ketiga adalah justru dari Nabi Ibrahim dan Ismail yang terus turun-temurun pada turunan Ismail, yaitu Arab dan Quraisy. Mereka menggambarkan di Ka'bah gambar Ibrahim, Ismail dan sebagainya. Artinya mereka kenal. Buktinya ada Hunafa. Buktinya ada Hunafa. Siapa Hunafa? Hunafa adalah orang-orang yang cenderung kepada tauhid sebelum datangnya Islam. Di antaranya ada yang bersandar di Ka'bah dan berkata kepada seluruh orang-orang Arab yang sedang beribadah pada berhala, sungguh demi Allah, tidak ada seorang pun di kalangan kalian yang ibadahnya seperti ibadahnya Ibrahim dan Ismail, yaitu beribadah pada Allah saja, tidak pada yang lain. Sungguh demi Allah, kalau aku tahu berhala-berhala ini bisa menyampaikannya pada Allah, aku akan sembah seperti kalian. Tetapi karena aku tidak tahu, aku tidak mau. Ini khunna azakullah Hunafa. Siapa Hunafa yang sempat masuk Islam? Dari kalangan perempuan? Khadijah. Tidak pernah sujud pada berhala. Dari kalangan laki-laki? Abu Bakar Siddiq. Tidak pernah sujud pada berhala. Selalu mengatakan, pasti akan ada penjelasan. Pasti akan ada penjelasan. Sampai dijuluki dengan ya baghiyal khair, wahai pencari kebaikan. Awajad, ya baghiyal khair, wahai pencari kebenaran. Apa sudah dapat? Sampai ketika beliau didakwahi oleh Rasulullah SAW, langsung terima. Ini yang aku sudah tunggu sekian lama. Yakin akan datang penjelasan bahwa kalian semua ibadahnya enggak benar. Khunafa'akumullah, ada Hunafa yang menunjukkan bahwa penjelasan itu ada, walaupun sudah baqaya. Baqaya ahlul kitab. Hanya disebut dengan sisa-sisa peninggalan ahlul kitab. Seperti Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah, yang ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertamanya, dalam keadaan ketakutan, Khadijah membawanya kepada Waraqah. Ini ponakanmu, anak saudaramu begini, begini, begini. Apa jawab Waraqah? Hadan namus. Ini adalah namus yang pernah datang pada Musa. Maksudnya Jibril alaihissalam. Dengan bahasa Ibrani, namus. Yang pernah datang pada Musa. Sungguh demi Allah. Lau kuntu jada'an. Kalau aku masih gagah perkasa. Ketika kaummu mengusirmu, aku akan membelamu. Lau kuntu jada'an. Maka Rasulullah SAW bertanya, amukhrijiyahum? Apakah mereka akan mengusirku? Kaumku akan mengusirku? Kata Waraqah, na'am. Tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang kamu bawa, kecuali akan dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Apa maknanya? Asyahid, yang menjadi bukti adalah, berarti kebenaran itu ada, walaupun sedikit. Bukan masa fatrah yang kosong, tidak ada dakwah, ada dakwah. Khamilina azakumullah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Apa yang tersebut dalam dalil-dalil, kita terima. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah menerangkan tentang kesyirikannya dan sudah menjelaskan tentang masalah perkara-perkara yang telah lalu. Bahwa itu adalah jahiliyah. Disebutkan jangan seperti jahiliyah, mereka musyrikin, mereka musyrikin. Apa kurang jelas? Terus musyrikin mau kita bela? Tidak perlu membela musyrikin. Membela Rasulullah SAW. Membela para sahabat, khususnya Ahlul Bait. Dan membela semua muhajirin wal ansar. Jangan membela orang yang mati dalam keadaan kafir. Abu Talib atau Abdul Muttalib. Ataupun yang lainnya. Qala. Masih ada 5 menit. Faedah kedua masih kata musannif. Rahimahullah. Yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Wa madarratu ashabis su. Faedah yang kedua, jeleknya, madarratnya punya teman-teman yang jelek. Sangat berbahaya. Adalah insan. Dari mana diambilnya faedah ini? Dari dua orang tadi. yang setiap Abu Talib diingatkan oleh Nabi, qul la ilaha illallah, dua orang sahabatnya berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Diajak untuk kufur. Jangan. Apa kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Ini berarti sahabat yang jelek ini sangat berbahaya. Sahabat yang kafir, sahabat yang musyrik, sahabat yang sesat, itu bahaya. Madarratu ashabis su'ala al-insan. Dan ini sangat banyak dalil-dalilnya. Apa diantaranya? Dalam Al-Quran, Allah kisahkan tentang orang yang dalam neraka menyesali punya teman jelek. Yawma ya'addu dhalimu ala yadaihi yaqul, ya laytani attakhadtu ma'ar rasuli sabila, ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalila. Duhai celakanya aku, kalau aku dulu ikut jalan Rasul, sayang sekali. Mengapa aku dulu mengambil si fulan sebagai temanku? Penyesalan. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai kiranya kalau aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Juga Allah sebut dengan bitanah yang jelek. La tattakhidu bitanatan min dunikum yakhlunakum khabala. Jangan kalian ambil teman dari orang-orang yang selain kalian, selain muslimin, yang mengharapkan kalian mendapatkan kejelekan. Khamilina azakumullah. Juga dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, almaru ala dini khalili, seseorang itu mengikuti teman dekatnya. Sehingga pepatah-pepatah orang-orang Arab mengatakan menjalis janis. Menjalis janis, siapa yang duduk sejenis. Ya. Kamu duduk dengan orang jelek, jadi jelek kamu. Kamu duduk dengan orang yang baik, insyaAllah jadi baik. Wa madarratu ta'zimil aslaf. Faedah ketiga, jeleknya mengelu-elukan nenek moyang. Jeleknya mengagung-agungkan nenek moyang. Ta'zim al-aslaf. Bahayanya, kalau sudah mengagungkan nenek moyangnya, tapi kan dulu nenek moyang kami begini, adalah orang-orang hebat, nenek moyang kami adalah orang-orang yang begini, diangkat. Ketika diajak pada tauhid, menjawab, tapi itu kan bukan ajaran nenek moyang kami. Mulai. Akhirnya mereka jadi syirik karena terlalu mengagungkan nenek moyangnya, seakan-akan mereka adalah orang yang paling lurus, yang paling benar, yang paling selamat. Ai idza zada 'ala al-mashru', maksudnya tentunya kalau lebih dari yang disyariatkan. Kalau memuliakan orang tua, memuliakan kakek, nenek, orang-orang yang lalu, orang yang lebih tua dari kita, itu memang dianjurkan. Maksudnya di sini yang berlebih-lebihan. Ai idza zada 'ala al-mashru', kalau berlebihan dari yang disyariatkan. Bihaitsu ja'alu aqwalahum hujjah. Bihaitsu ja'alu aqwaluhum hujjah. Di mana akhirnya menjadikan ucapan mereka sebagai dalil. Yurja' ilaih, dijadikan sebagai rujukan. 'Inda tanazu', ketika bertikai. Harusnya ketika bertikai kembali pada Quran dan Sunnah. Ini ketika bertikai, ini dari dulu, sejak nenek moyang kita sudah seperti ini. Kok itu jadi dalil? Itu bukan dalil. Pokoknya dari dulu sudah seperti ini. Itu bukan dalil. Bahkan itu dalilnya musyrikin sepanjang masa. Dalilnya musyrikin yang menentang para nabi. Selalu mereka menyatakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atarihim muqtadun. Kami dapati nenek moyang kami di atas satu jalan ini, dan kami ikut mereka. Ini dalilnya mereka para musyrikin yang Allah bantah dalam Al-Quran. Bukan satu ayat, bukan dua ayat, bukan tiga ayat. Sekian ayat. Allah kisahkan dan Allah bantah ucapan mereka. Qauluhu wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna lak ma lam unha anka. Nabi berkata, akan aku mintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Qala an-Nawawi, berkata An-Nawawi rahimahullah. Siapa An-Nawawi? Hah? Namanya? Tak kedengaran? Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Min ayy madhhab? Syafi'i juga seperti Ibnu Hajar, bahkan tokoh besarnya mazhab Syafi'i, An-Nawawi rahimahullah. Beliau juga berkata, mengomentari hadis ini. Artinya apa? Artinya beliau tahu hadis ini, sepakat dengan hadis ini, menerima hadis ini. Hadis tentang Abu Talib. Wa fihi jawazul halif min ghairi istihlaf. Ucapan Nabi ini menunjukkan, kata Nawawi rahimahullah, bolehnya bersumpah walaupun tidak minta disumpah. Wa ka'anna al-halaf huna lit-ta'kid. Sepertinya sumpah beliau sebagai penegasan. Al-azam al-istighfar, yaitu bertekad untuk memintakan ampun. Apa faedahnya ucapan ini sampai dikasih ta'kid? Wallahi la astaghfiranna lak. Tatyiban li nafsi Abu Talib. Untuk menjadikan hati Abu Talib baik, lunak. Ini sepertinya niatnya baik. Sampai mau didoakan. Berarti jangan-jangan benar. Mudah-mudahan dapat hidayah. Itu harapannya. Itu harapannya. Wa kanat wafatu Abu Talib di Makkah. Dan matinya Abu Talib di Makkah sebelum hijrah biqalil. Sebelum hijrah beberapa saat. Maka Nabi SAW mendapatkan kesedihan yang sangat. Bukan hanya karena kehilangan Abu Talib. Tetapi karena matinya dalam keadaan kafir. Karena matinya dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kata Ibn Faris, mata Abu Talib wali Rasulullah SAW 49 sana. Meninggal Abu Talib dan Rasulullah SAW dalam keadaan berumur 49 tahun. 8 bulan 11 hari. Rasulullah SAW dalam keadaan berumur 49 tahun 8 bulan 11 hari. Sehingga kesedihan beliau double. Karena meninggalnya Abu Talib. Dan karena meninggalnya dan pernah tidak mengucapkan la ilaha illallah. Dan di waktu yang hampir sama tuwafiyat Khadijah. Ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha. Istri yang paling dicintainya. Ba'da mauti Abu Talib bithamaniyati ayyam. Setelah meninggalnya Abu Talib. 8 hari. Maka tahun itu dijuluki dengan tahun kesedihan. Amul huzn. Dijuluki dengan am al-huzn. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Billahi ta'ala. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ilant. Asyadu an la ilaha ilant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.